ila na kuja kushtuka chibuso mwanangu tena. Yani siko mbali nae ila ukaribu watuna. Kwa mama Dangote nikaibuka dukani kwa dada Esma. Anko Shamte akasema taongea nae kisha tutajulishana. Isa Samu akasema oh usisunike atakwisha. Chobi na Santos wakiniona wananipita. Damini na Suchu nao ndo kabisa wamenichosha. Wameni unfollow Insta waoni hata picha. Wimbo naweza fanya ngatukanwa sana. Na naweza fanya chibwa rudishe moyo nyuma. Wimbo tafanya munione na shoboka. Na wakika majizo atakasirika. Mina cha mziki, familia yangu isha nikata. Sitoi nyimbo kipindi hiki, baka mimi na asafi atabukwisha. Ndinu na rumba na cha mziki, jamani ndugu zangu washa nikata. Sitoi nyimbo kipindi hiki, baka mimi na asafi atabukwisha. Moyo konde nikamfata tare. Akasema kwanza nenda kaonge na fera tirumkure. Mimi na Mendes na musi meme chitoka kipindi kire. Japo pole pole ila na upigia kama pere. Ndo nifungwa sijataka kumsumbua. Takuwa bize juju wamejifungua. Boso baba le bosi mwa hajapokea. Kisa vipenzi vya bosi ndo ananivimbia. Alaje ivani si walaumu. Mana tunachati gina wanapokea simu. Lava lava na iyobo mina hodamdamu. Mana napijaga simu na wapa mademu. Kweli na acha mziki mashabiki msishtuke. Na jamali vinyongo vishe. Uwe kwa kipini chofanyange baka simu wasishike. Ata kama tumerogwa momo piga duwa na simu wasinduke. Wimbo naweza fanyanga tukanwa sana. Na naweza fanya chibwa rudishe moyo nyuma. Wimbo tafanya munione na shoboka. Kika majizo atakasirika. Mina cha mziki, familia yangu isha nikata. Sitoi nyimbo kipindi hiki, baka mimi na asafi atakukwisha. Kima nina cha mziki, jamani ndugu zangu washa.